بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله Di malam hari ini kita kembali lanjutkan kajian kita dari materi pembahasan kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami' karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, yang dari sekian pembahasan-pembahasan yang beliau sampaikan rahimahullah tentulah sebagai bahan bagi kita seluruhnya agar bisa mengevaluasi sifat-sifat dan akhlak-akhlak kita seluruhnya agar sesuai dengan bimbingan Al-Quran, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena baiknya satu akhlak, baiknya satu sikap itu bukan dilihat dari sisi tolak ukur kebaikan berdasarkan penilaian seseorang. Apa yang dianggap baik berarti baik, apa yang dianggap buruk berarti buruk, walaupun mungkin orang lain mencelanya. Kalaulah semisal itu adalah kejelekan yang dianggap kebaikan, walaupun orang lain melakukannya. Kalaulah semisal itu adalah satu kebaikan yang dia anggap sebagai kejelekan. Sehingga tolak ukur kebaikan adalah berdasarkan timbangan Al-Quran dan bimbingan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajib bahkan bagi seorang muslim untuk kemudian mereka senantiasa mengambil Al-Quran dan sunnah sebagai bimbingannya, sebagai pedomannya, baik tatkala dirinya hendak bersikap, baik tatkala dirinya hendak bermanhaj, baik tatkala dirinya hendak berkeyakinan dengan satu akidah, ataukah baik tatkala dirinya hendak berakhlak dengan satu akhlak, untuk mengembalikan seluruhnya berdasarkan bimbingan Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tentulah yang demikian disebabkan karena agama Islam sebagai satu agama yang sudah sempurna. Allah sempurnakan agama Islam mencakup kesempurnaan dari sisi akidahnya, mencakup kesempurnaan dari sisi ibadahnya, mencakup pula kesempurnaan dari sisi semua apa yang ada di dalam syariat al-Islam, mencakup pula di dalamnya dalam pembahasan al-akhlaq al-karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Itu seluruhnya secara gamblang dan jelas telah disebutkan dalam Al-Quran, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itulah al-imam al-hafidh Ibn Kathir rahimahullah tatkala mentafsirkan firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina, menyebutkan bahwasanya ayat ini adalah sebagai ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat Islam, karena agama mereka telah disempurnakan. Sehingga beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, fala yahtajuna ila dinin ghair dinihim, atau kama kala rahimahullah ta'ala, sehingga dengan kesempurnaan Islam mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Wala ila nabiyyin, tidak pula mereka membutuhkan seorang nabi sebagai panutannya, sebagai pembimbingnya selain dari nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sebagai konsekuensi dari kesempurnaan Islam, menunjukkan bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk benar-benar menjadikan prinsip-prinsip Islam sebagai prinsipnya, akidah-akidah Islam sebagai akidahnya, manhaj-manhaj Islam juga sebagai manhajnya. Dan wajib pula bagi setiap muslim di samping dia menjalankan prinsip-prinsip tersebut untuk senantiasa menjaga dirinya agar istiqamah di atasnya, untuk senantiasa berpegang teguh dengan prinsip-prinsipnya hingga mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tabaraka wa taala tidak hanya memerintahkan seorang muslim untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Seperti firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Diambil semua apa yang ada di dalamnya. Tidak mengamalkan sebagian, tidak pula meninggalkan sebagian yang lain. Bahkan Allah juga perintahkan agar setiap muslim untuk terus berada di atas Islam hingga dia diwafatkan oleh Allah taala, seperti yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal melainkan kalian meninggal sebagai seorang yang benar-benar berislam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang tadi kita sebutkan, semua apa yang ada dan dibutuhkan oleh setiap hamba telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang menginginkan untuk mencari seperti apa bab az-zuhud terhadap perkara dunia, maka buka Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bagi seorang yang menginginkan untuk mengerti tentang pembahasan ahkam al-fiqhiyah, seperti apa tata caranya seorang beribadah kepada Allah, seperti apa seorang menjalankan sholat, puasa dan yang semisalnya, maka buka Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi seorang yang ingin bermanhaj, berprinsip, berkeyakinan, kemudian dirinya berkeinginan untuk istiqamah di atasnya dan dijadikan sebagai pedomannya sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka buka manhaj prinsip yang ada di dalam Islam. Demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kapan seorang menjadikannya sebagai prinsip, maka dia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirah. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadisnya yang sahih, "Taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'di abada." Saya telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelah meninggalku. Yang pertama adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentu kehidupan yang dialami oleh seorang muslim sepeninggalan Nabi alaihi salatu wassalam tentu jauh dari berbeda. Jauh sekali perbedaannya. Tatkala mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan satu permasalahan, maka mereka bisa mencari solusinya, langsung mendatangi Nabi dan bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini satu sisi. Kemudian sisi yang berikutnya, An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, "Wa may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa di antara kalian yang hidup setelah saya meninggal dunia, maka kalian akan menjumpai di sana perselisihan yang demikian banyak. Perselisihan dalam perkara akidah, perselisihan dalam perkara manhaj, perselisihan dalam semua prinsip dari prinsip-prinsip Islam. Ini benar-benar terjadi dan kita saksikan pada zaman kita saat ini sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi as-salatu wassalam. sehingga modal dari keselamatan, modal dari seseorang mendapatkan hidayah ini telah diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam semasa hidupnya, yakni agar seorang muslim kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula yang ketiga, ini sering kita sebutkan, agar seorang benar-benar kembali kepada mereka para ulama. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Bila mana mereka mendapatkan satu berita, apakah berita tersebut adalah berita yang menjelaskan tentang adanya keamanan atau al-khawf, adanya ketakutan, bahaya dari satu musuh dan yang semisalnya, maka sifat mereka orang-orang munafikin, Allah sebutkan adza'u bih, mereka langsung menyebarkannya tanpa kemudian menimbang dari sisi baik dan buruknya, tanpa kemudian menelaah terlebih dahulu apakah disebarkannya berita tersebut akan mendapatkan manfaat ataukah tidak. Dan ternyata yang demikian adalah termasuk dari satu perkara yang disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dari sifat-sifat mereka orang-orang munafikin. Kemudian Allah sebutkan apa yang semestinya dilakukan oleh setiap muslim, walau radduhu ila rasul. Kalau semisal berita tersebut terlebih dahulu mereka sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul yang memutuskan apakah layak dan tidaknya berita tersebut disampaikan kepada yang lainnya, maka tentu yang demikian jauh lebih baik. Ataukah yang kedua, Allah sebutkan ila Rasul wa ulil amri minhum. Ataukah dikembalikan kepada ulil amri di antara mereka. Ulil amri di sini maknanya adalah mereka para ulama. Para ulama. Dan bila mana pada zaman kita saat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tiada, maka tentu bila mana seorang berkeinginan untuk menjalankan apa yang ada dalam Al-Qur'an, wajib bagi mereka untuk kemudian mengembalikannya kepada bimbingan dari kalangan mereka para ulama, yang dengannya dia akan terselamatkan, yang dengannya dia akan istiqamah di atas kebenaran walaupun sebesar apapun fitnah dan sedahsyat apapun fitnah yang melandanya, maka dia senantiasa berada di atas kebenaran. Dia menjadi seorang yang mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus dari kalangan mereka para ulama kibar. Terkhusus dari kalangan mereka para ulama kibar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-barakatu ma'a akabirikum. Berkah-berkah itu Allah datangkan bila mana kalian bersama dengan orang-orang yang besar di antara kalian, orang-orang yang tua di antara kalian. Makna akabirikum di sini adalah mereka para ulama, bukan besar dari sisi usianya, bukan besar dari sisi umurnya, namun besar dari sisi pengalamannya, besar dari sisi ilmunya, besar dari sisi wawasannya, besar dari sisi kematangannya di dalam memahami hadis Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula memahami pentafsiran yang ada di dalam Al-Quran. Karena itulah Allah perintahkan dalam ayatnya agar setiap muslim mengembalikan urusan mereka yang mereka tidak tahu jawabannya, yang mereka bimbang untuk mengetahui solusinya kepada mereka para ulama. Allah nyatakan dalam dua ayat dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir, yaitu mereka para ulama, apabila kalian tidak mengetahuinya. Dan pada zaman kita saat ini, walhamdulillah, banyak para ulama kibar yang ada di luar negeri, seperti halnya Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah, demikian pula Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah ta'ala Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah Syekh Abdullah Al-Bukhari, dan yang lainnya di antara mereka para imah, para ulama yang sudah mendapatkan rekomendasi tazkiyah dari para ulama kibar sebelum mereka. Sehingga kunci keselamatan adalah taat kepada para ulama. Kunci keselamatan dari berbagai macam fitnah adalah mengembalikan urusan-urusan mereka kepada para ulama-ulama tersebut. Tidak kemudian memutuskan dalam keadaan dilatar belakangi dengan praduga. Tidak kemudian memutuskan berdasarkan egonya dan keinginannya yang berasal dari pribadinya, tanpa kemudian mempertanyakannya kepada para ulama al-kibar tersebut. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Adapun di Indonesia kita atau di tempat kita ini ada asatidah kibar. Kalau di luar negeri sana para ulama kibar. Kalau di tempat kita ini asatidah kibar yang kita mendengarkan secara langsung para ulama yang datang ke negeri kita memuji mereka, mendoakan mereka, dan berterima kasih terhadap jerih payah mereka di dalam mengurusi dakwah al-Islam. Di antara mereka Syekh Muhammad Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafizahullah, Al-Ustaz Muhammad Al-Sawid Hafizahullah Ta'ala, Ustaz Afifuddin, Al-Ustaz Abdul Somad, dan yang lainnya di antara mereka para asatidah al-kibar. Dan kembali kepada mereka adalah kunci keselamatan, yang tentulah mereka para asatidah tersebut di dalam memutuskan satu permasalahan, kalau misal mereka tidak bisa mengetahui jawabannya akan bertanya langsung kepada para ulama. Apakah bertanya secara langsung tatkala mereka para ulama berziarah ke Indonesia ini, ataukah melalui telepon, ataukah melalui telepon. Dan ini yang kita saksikan, dan ini yang kita ketahui dari sekian problematika permasalahan yang ada di Indonesia. Kalau misal dibutuhkan jawabannya dengan cepat, maka mereka akan bertanya kepada mereka para ulama. Mereka itulah orang-orang yang murabitun, yang mengikatkan kita para tulabul ilm, para as-salafiyin, untuk kemudian senantiasa menginduk dan berada di atas bimbingan fatwa mereka para al-ulama. Dengannya kita akan terbimbing, dengannya kita akan senantiasa berada di atas kebenaran, dengannya kita akan senantiasa istiqamah di atas sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa banyak mereka yang dahulunya para asatidah yang bersama kita, tatkala tidak menjadikan para asatidah kibar tersebut sebagai temannya, sebagai media untuk mereka saling bertukar fikir, dan sebagai media untuk mereka saling menasihati, akhirnya silih berganti, tersisihkan dan menyimpang dari manhaj kebenaran ini wal iyadz billah. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Demikian pula di dalam pembahasan akhlak, seorang muslim diwajibkan untuk kemudian mengembalikan urusan akhlaknya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam salah satu ayat yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berada di atas satu akhlak yang tinggi, yang besar, yang agung, yang mulia. Waqad kanat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tatkala ditanya oleh salah seorang at-tabi'in tentang seperti apa akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, maka Aisyah menyatakan, ataqra'ul Qur'an, apakah engkau membaca Al-Quran? Maka orang tersebut menyatakan benar. Kemudian Aisyah menyatakan, kana khuluquhu Qur'an, bahwasanya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam adalah Al-Quran. Baik, kita lanjutkan bab yang disebutkan dalam pembahasan kitab Al-Jami' li-Adabi Rawi, li akhlaqir rawi wa adabi sami'. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bab Al-Qawlu fil Asanidil Aliyah. Bab satu ucapan, satu pembahasan seputar sanad-sanad yang tinggi. Sanad-sanad yang tinggi. Artinya termasuk dari kebiasaan mereka para ulama salafun salih. Tatkala mendengarkan satu berita yang berasal dari seorang murid, sementara mereka bisa tatkala mereka mendengarkan satu riwayat dari seorang murid, sementara mereka bisa bertemu dengan gurunya, maka yang mereka ambil adalah riwayat dari gurunya. Sehingga mereka safar, sehingga mereka mengadakan perjalanan yang jauh demi mendapatkan sanad yang tinggi tersebut. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga kemarin telah disebutkan beberapa perkataan dari mereka para ulama salafun salih, di antaranya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Beliau menyatakan talabul isnadil ali sunnatun amman salaf. Mencari sanad yang tinggi termasuk dari sunnahnya orang-orang yang terdahulu. Mencari sanad yang tinggi. Sehingga mereka para salafun salih tidak ridha bila mana hanya mencukupkan mendengarkan satu riwayat dari seseorang sementara mereka bisa mendapatkan orang yang berada di atasnya. Sehingga tingginya satu sanad yang diriwayatkan oleh mereka para ulama salafun salih, mereka anggap sebagai satu kemuliaan. Sebagian menyebutkan qurbul isnadi qurbatun minallah. Dekatnya seseorang seseorang memiliki sanad yang dekat sampai dengan Nabi alaihi salatu wasalam adalah menunjukkan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minidh dha'if. Wa fi kullin khair. Fahris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang dha'if. Walaupun masing-masingnya memiliki kebaikan, dan bersemangatlah kalian menjalankan apa yang bermanfaat untuk dirimu dan meminta pertolonganlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'jaz, dan janganlah kalian menjadi seorang yang lemah. Nah, syahid di dalam hadis ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Yang kuat termasuk pula di dalamnya dia bersemangat untuk kemudian mendapatkan sanad-sanad yang tinggi. Kuat semangatnya. Kuat pula motivasinya untuk kemudian mendapatkan satu riwayat yang tinggi yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Al-Imam Al-Khatib menyebutkan dengan sanadnya, dari Mus'ab ibn Sa'ad, dari ayahnya. Beliau menceritakan, la a'lamuhu illa zakarahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengetahuinya melainkan beliau menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna tu'data fi kulli syai'in khairun. Sesungguhnya sifat at-tu'dah. At-tu'dah itu maknanya adalah at-ta'anni. Tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa dalam segala sesuatu, tidak tergesa-gesa tatkala berbuat, tidak tergesa-gesa tatkala beramal. Sehingga Nabi SAW memerintahkan seorang tatkala mendengarkan azan untuk kemudian tidak tergesa-gesa mendatangi masjid. Wa alaikum bisakinah. Wajib atas kalian untuk kemudian mendatanginya dengan ketenangan. Tidak tergesa-gesa di dalam mendatangi masjid tersebut. Di dalam riwayat ini Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya sifat at-ta'anni dalam segala sesuatu adalah kebaikan. Illa fi amalil akhirah, terkecuali pada amalan akhirat. kapan seorang punya kemampuan, maka yang disyariatkan adalah mengerjakannya. Kapan seorang punya keinginan, maka yang disyariatkan adalah langsung mengerjakannya, tidak menundanya. Kapan seorang memiliki satu niat, maka yang disyariatkan dan disunahkan adalah langsung mewujudkannya tanpa kemudian mengakhirkannya. Ini maksud dari hadis Nabi alaihi assalatu wassalam. Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tatkala mendengarkan wasiat dari Nabi alaihi salatu wassalam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw aabiru sabil, jadilah engkau di dunia ini wahai Ibn Umar melainkan sebagaimana seorang yang gharib, yang asing, atau ka'abiru sabil, melewati satu jalan. Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan, idza amsayta falatantadhiru sabah wa idza asbahta falatantadhiril masaa. Apabila engkau berada di pagi hari, meniatkan mengamalkan suatu amalan, maka jangan engkau tunda hingga datangnya sore hari. Demikian sebaliknya, apabila engkau berada di sore hari, meniatkan mengerjakan suatu amalan, jangan engkau tunda sampai datangnya pagi harinya. Khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Ambillah masa sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Ini menunjukkan haris semangatnya seorang muslim untuk kemudian mengerjakan amalan-amalan akhirah, amalan-amalan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mencari sanad yang tinggi termasuk dari amalan akhirat. Karena berjalannya seorang untuk kemudian mendapatkan riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk dari ibadah. Termasuk dari ibadah. Seperti halnya perginya seorang dalam rangka thullabul ilm, mencari ilmu, di dalamnya akan ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diamalkan oleh mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian pula dipraktikkan oleh mereka para tabi'in dan generasi setelah mereka, yang pada generasi-generasi tersebut adalah generasi atau masa yang di sana mereka kaum muslimin mengumpulkan riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan, wa ya'midu ila asnadi syuyukhi misrihi. Kemudian yang dia lakukan terlebih dahulu adalah mengambil sanad yang dimiliki oleh masyayikh yang ada di daerahnya. Dia belajar bersama mereka, para masyayikh yang ada di kampungnya, di negerinya, sebelum dia melakukan safar ke tempat yang jauh. Wa aqdamuhum sima'an, mereka para masyayikh tersebut adalah yang pertama kali mereka dengarkan sanad-sanad dan riwayat-riwayatnya. Fayudimul ikhtilafu ilaih, sehingga seseorang terus-menerus silih berganti mendatanginya. Wa yuwasilul uquf alaih, dan senantiasa terus-menerus berada di sampingnya untuk menimba ilmu, mempelajari riwayat yang dimilikinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa madzahibun nas takhtalifu fi dzalik, dan mazhabnya mereka para manusia berselisih di dalam menjelaskan tentang perkara tersebut. Faminhum man yaktafi bi sima'il hadits nazilan ma'a wujudi man yarwihi 'aliyan, sebagian di antara mereka mencukupkan dengan mendengarkan satu hadis walaupun hadis tersebut adalah hadis yang nazil, bukan hadis yang tinggi, dalam keadaan terdapat seseorang yang meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad yang tinggi. Sehingga sebaiknya mencukupkan dengan mengambil riwayat yang nazil dan meninggalkan riwayat yang tinggi. Wa minhum man lam yaqtani' bidzalik, sebagian di antara mereka manusia tidak merasa cukup untuk mengambil riwayat dengan sanad yang nazil tersebut. Mereka safar demi mendapatkan riwayat yang tinggi. Wala yaqtasiru 'ala an-nuzuli wa huwa yajidu al-'ulu, sehingga dia tidak mencukupkan untuk mengambil riwayat yang rendah, yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa orang, dalam keadaan mereka menjumpai sanad yang tinggi. Ini kebiasaan dari mereka para a'immatus salaf. Mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lainnya, demi mendapatkan riwayat yang tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ahlun nazar aidan mukhtalifun fi dhalik, dan ahlun nazar yaitu mereka para ulama berselisih dalam pembahasan tersebut, mana yang paling afdal. Apakah seorang yang paling afdal adalah mencukupkan riwayat yang nazil, ataukah justru sebaliknya yang afdal adalah mengambil riwayat yang ali, yang tinggi. Ini terjadi khilaf di antara mereka ahlu nazar, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Faminhum man yara anna sima'an nazil afdal, di antara mereka ada yang berpandangan bahwasanya mendengarkan satu riwayat yang nazil jauh lebih afdal. Nazil keterbalikan dari ulu, yang antara jarak antara dirinya dengan Nabi SAW melalui beberapa orang, itu nazil. Kalau ulu, jarak antara dirinya dengan Nabi SAW lebih sedikit dibandingkan yang nazil. Kalau mungkin nazil 5 orang, maka sanad yang ulu antara jarak dirinya dengan Nabi SAW mungkin 3 orang atau 4 orang. Ini istilah yang disebut kalau mereka para ulama, antara riwayat yang nazil dan riwayat yang ali, yang tinggi. Li'annahu yajibu 'ala rawi ayyajtahida fi ma'rifati jarhin man yarwi 'anhu wa ta'diluh wa al-ijtihad fi ahwali ruwatin nazil akthar fa kana thawabu fihi awfar. Sebagai menyebutkan alasan kenapa mendengarkan satu sanad yang nazil lebih afdal dibandingkan mencari sanad yang tinggi, kata beliau rahimahullahu ta'ala, karena yajibu ala rawi ayajtahida, wajib bagi seorang perawi untuk bersungguh-sungguh mengetahui keadaan seorang rawi yang dijarah dan ditakdil, yang ada penyakitnya dan disiqahkan. Sehingga para perawi-perawi hadis yang terkenal membawa riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagian di antara mereka ada yang dicacati sehingga didhaifkan dan didustakan periwayatannya. Ada pula di antara mereka yang disiqahkan dan diterima periwayatannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ilmu membahas tentang keadaan para perawi-perawi hadis sehingga seorang mengerti bahwasanya si fulan ibni fulan adalah seorang rawi yang kadzab, tidak bisa diterima hadisnya. Si fulan dan ibni fulan hanya diterima beberapa hadis yang diriwayatkannya, adapun selebihnya adalah riwayat yang dhaifah. Nah, ilmu mengetahui yang demikian dikenal di kalangan mereka para ulama dengan ilmu jarhi wa ta'dil, ilmu menjarah seorang rawi dan menta'dil, mensiqahkan seorang rawi. Ini dibahas di dalam pembahasan ilmu al-mustalah, sehingga ilmu tersebut memiliki adil yang besar sebagai pondasi seseorang bisa mensahihkan satu hadis adalah dengan mengerti keadaan perawi-perawi dari hadis tersebut. Wal ijtihadu fi ahwali ruwati nazil akthar, dan kesungguh-sungguhan untuk mengetahui perawi-perawi yang nazil jauh lebih banyak. Fakana sawabu fihi awfar, maka dari sisi pahalanya tentu jauh lebih besar. Ini sebagian di antara mereka para ulama demikian. Wa minhum man yara anna sima'an al-'ali afdal, di antara mereka ada yang berpandangan bahwasanya mendengarkan satu riwayat yang tinggi jauh lebih afdal. Li'anna al-mujtahid mukhatir, karena seorang yang berijtihad ini berada pada satu dari dua bahaya. Ada kemungkinan dia terjatuh ke dalam kesalahan. Naam, ada kemungkinan dia terjatuh ke dalam satu kesalahan. Wa suqutu ba'dil isnadi musaqqatun li ba'dil ijtihad, dan jatuhnya sebagian sanad ini akan menyebabkan jatuh pula sebagian dari ijtihad yang didasari dengan sanad tersebut. Sehingga dengan sanad yang ali akan apa namanya memungkinkan rawi periwayatan yang diriwayatkannya jauh lebih siqah, jauh lebih sahih dibandingkan seorang rawi mengambil satu sanad dengan sanad yang nazil. Wadzalika aqrabu ila salama, yang demikian lebih mendekatkan diri kepada keselamatan karena jarak antara dirinya dengan Nabi alaihi salatu wasalam itu jauh lebih sedikit. Fakana aula, sehingga yang demikian jauh lebih utama. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, walladzina sahibbuhu talabul ali izil iqtisari ala nazir ibtalur rihlata wa tarkiha, dan yang kami sukai adalah seseorang mencari satu riwayat yang tinggi, mencari satu sanad yang tinggi. Kalau langsung misal belajar, maka belajar langsung di hadapan mereka para ulama jauh lebih afdal, jauh lebih besar dari sisi manfaatnya. Naam. Idh fil iqtisari 'ala an-nazir ibtalur rihlati wa tarkiha, karena seseorang mencukupkan diri dengan mengambil riwayat dengan riwayat yang nazil akan membatalkan ar-rihlah wa tarkiha, rihlahnya seorang di dalam mencari riwayat hadis atau ilmu dan meninggalkan rihlah tersebut, mencukupkan untuk mempelajari yang berada di sekitarnya. Faqad rahala khuluqan min ahli al-'ilmi qadiman wa hadithan ila al-aqtar al-ba'idah talaban lil'ulwi al-isnad, dan sungguh telah melakukan rihlah ini para ahli al-'ilm baik zaman yang terdahulu maupun zaman yang sekarang ke negeri-negeri yang demikian jauh dalam rangka mencari sanad-sanad yang tinggi. Ini keadaan mereka para salafun salih, sehingga mencari satu riwayat yang tinggi. Wala'allana nazkuru syai'an min akhbarihim fi hadzal kitabi ba'du, dan kita akan menyebutkan sedikit dari berita-berita tentang keadaan mereka para salafun salih di dalam mencari ilmu, melakukan safar mereka mencari sanad yang tinggi tersebut pada pembahasan yang setelahnya. Idzan tahayna ila al-mawdu' al-muqtadi li dzikri dzalika insyaallah, bila mana kita telah sampai pada pembahasannya yang mengharuskan kita untuk menyebutkan hal tersebut insyaallah taala, sehingga apa namanya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah tatkala menyebutkan adanya khilaf di antara mereka ahli nazar mana yang paling awal mengambil sanad yang rawi yang tinggi ataukah yang nazil, pada akhir pembahasan beliau rahimahullah taala menganjurkan agar seorang muslim untuk mengambil sanad yang tinggi, mengambil sanad yang tinggi dan safarnya mereka serta rihlahnya mereka dalam rangka mencari riwayat tersebut adalah merupakan sunnah yang dilakukan oleh mereka para ulama pada zaman salafun salih. Wallahu a'lamu bisawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wala 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.